كالتطفيف في الكيل والوزن والخيانة والسرقة وسائر المعاملات المحرمة وكالقتل والضرب بغير حق dan maksiat-maksiat tangan adalah seperti mengurangi di dalam takaran dan timbangan dan juga khianat mencuri dan seluruh cara-cara bekerja yang diharamkan menerima uang haram, sogokan, renten dan juga seperti membunuh, memukul dengan cara yang tidak benar. Ini adalah bentuk daripada maksiat tangan. Yang pertama, mengurangi takaran atau timbangan. Allah berfirman, "Wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Wailun, celaka akan mendapatkan azab yang pedih. Ada lagi yang menyatakan wailun, wadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harri. Wailun adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Kalau seandainya gunung dunia semuanya ditaruh di dalamnya, leleh karena terasa sangat panasnya. Masuk ke lembah wel atau celaka mendapatkan azab yang pedih, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang melaksanakan pencurian dalam takaran atau dalam timbangan. Di mana sifatnya mereka? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang jika dia beli barang ditakar atau ditimbang, yastawfun, minta betul-betul dipenuhi takarannya, minta munjung, timbangannya minta mantep, kudu nambahi. Wa idza kaluhum aw waznuhum, tapi kalau jual barang, nimbang atau nakar, yukhsirun, ngurangi. Kalau beli minta ditambahi. Jangan kurang tambah ono, tapi kalau jual ngurangi malan. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, Nabi bertemu dengan seseorang yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah ini punya dua takaran. Satu takaran kalau dia itu kulaan, yang satu takaran untuk dia menjual. Yang dia kulaan rada kecil. Untuk kulaan, kalau beli barang, beli beras misalnya, kulaan 100 liter beras, enggak yoiki, saya enggak mau takaran kamu. Tapi kalau dia menjual buat takaran yang lebih kecil dikit, sak litere ngepres untuk dikurangi titik. Akhirnya turun ayat ini, masuk neraka well kalau orang sifatnya seperti begitu. Akan disiksa oleh Allah kalau sifatnya seperti begitu. Khafif itu aliasir sedikit. Dikatakan mutafifin karena yang dicuri sedikit sebetulnya. Tidak dikatakan asarikin, mutafifin. Karena memang yang diambil sedikit. Setitik risiko neake. Karena itu yang jujur kalau nimbang. Ndelok timbangan sing tepak, ojo timbangan sing gak tepak. Orang dulu itu, malah kalau kulaan, udah ditimbang, ditakar, persis, kon ngurangi. Kalau menjual, udah persis, ditambahi. Ditanya, kenapa begitu? La asyaril waila bihabbah. Aku gak mau risiko. Kurang satu butir aja, itu termasuk merugikan orang yang diancam oleh Allah. Wailun, celaka. Bagi orang yang berbuat begitu. Lu ya pita tambahi. Nah. Nah itu hati-hati. Kehilangan surga gara-gara ngurangi tak cumput ya rugi sampean. Diceritakan Rasulullah bersabda khamsun bi khamsin. Ada lima akibat karena lima sebab, kata Rasulullah. Lima akibat itu karena ada lima sebab. Qalu ya Rasulullah, ma khamsun bi khamsin, apa maksudnya lima akibat itu karena lima sebab? Kata Rasulullah, ma nakhadha qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidak ada manusia mengingkari janjinya kecuali yang dijadikan pemimpinnya, penguasanya dia adalah musuhnya mereka. Kalau udah orang gak tepat janji, nanti dia akan dianiaya oleh musuhnya sendiri. Hati. Khususnya yang mau kampanye nanti. Cuan cidok. Kemarin lu luput janji. Nanti akhirnya musuhnya dia sendiri yang akan menganiaya dia. Sampean juga begitu. Jadi masyarakat yang tepat janji. Ketika sampean luput janji, ya berarti nanti yang akan menjadi pemimpin kamu orang yang mendolimi kamu semuanya. Yang pertama. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fashafihimul faqr. Tidak ada manusia menghukum dengan selain hukumnya Allah, kecuali akan ditimpa kemelaratan. Orang kalau enggak pakai hukumnya Allah, melarat. Tuh lihat yang pakai hukum-hukum Islam. Kena ekonominya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh itu, orang Eropa enggak pakai hukum Islam, lain kalau mayoritas orang kafir. Kalau mayoritas umat Islam enggak pakai hukum Allah, melarat. Ya seperti negara kita ini. Mayoritas umat Islam zina enggak? Dari tindak. Minum khamr gak ditindak, melarat. Coba kalau ditindak, insya Allah Allah kasih berkah nantinya. Yang menindakkan polisi. Polisi itu bertindak karena ada hukum. Hukumnya yang belum ada, hukum itu dibuat oleh DPR. DPR-mu sing nganggur tok. Karena itu bukan kesalahan polisi, tapi karena tidak ada hukum yang untuk mengikat mereka. Pagi nabi DPR-mu sing belo-belo itu. Kenapa di Pasuruan ini kok tidak ditegasi itu perzinahan? Kenapa kok tidak ditegasi itu minuman khamr? Akhirnya melarat kabeh wong Pasuruan. Takin. Saya teruskan yang ketiga. Kata Rasulullah, "Wa ma dharat fihimul fahisha illa anzalallahu bihimut ta'un," yakni kasratul maut. Tidak ada banyak perzinahan di mana-mana kecuali banyak yang mati mendadak. Kalau cari pelacur nggak usah ke Gunung Tretes sekarang, di muka alun-alun banyak. Di jalan-jalan raya banyak sekarang. Tidak ada terjadi perzinahan di mana-mana kecuali banyak yang mati mendadak. Entah nono sampean gua. Wala tafaful kail illa muni'un nabat. Dan tidak ada orang banyak yang mencuri takaran atau timbangan kecuali rusak hasil tanamannya. Bila wa ukhiru bisinin, dan orang itu, masyarakat saat itu akan mendapatkan musibah paceklik, kekeringan. Sawai sampai rusak Pak Ali. Kenapa? Nyolongan timbangan. Nyolongan takaran. Gak jujur. Wala mana'u zakah illa hubisa anhumul matar. Dan tidak ada masyarakat, jika ia mereka tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali tidak diturunkan hujan oleh Allah. Dicegah hujan. Sampai delok ae hati iki bener apa ndak saiki iki. Nah itu tobat to. Yang suka janji tepat ono janjinya. Hah? Pakai hukum Islam. Masyarakat Islam kok enggak gawe hukum Islam sampean ini. Kemudian berantas perzinahan. Kemudian jangan mencuri timbangan dan takaran. Keluarkan zakat jika kamu itu berkewajiban mengeluarkannya. Insya Allah makmur rakyat ini. Dah. Jadi termasuk daripada maksiatnya tangan adalah mencuri timbangan atau takaran. Yang kedua, wal khianah, khianah. Khianat. Ndak amanat. Lawannya amanat itu khianat. Kata Rasulullah, la imana liman la amanatalah. Nyaris gak beriman. Gak ada lambang iman kalau orang gak ada amanat. Itu sifatnya orang munafik. Diamanati uang rakyat, dikorupsi. Diamanati duit masjid, entek. Diamanati uangnya organisasi, amblas. La imana liman la amanatalah. Gak ada imannya kalau orang itu gak punya amanat. Artinya imannya keropos, lemah, bahaya itu orang, bisa sulh khotimah itu. Yang jujur jadi orang. Orang jujur itu berkah. Diceritakan, di kota Mekah itu ada seorang fakir. Tapi dia punya istri solihah. Istrinya baik, soleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya tadi berkata kepada suaminya, "Mas, gak punya apa-apa loh, hari ini gak bisa makan. Hari ini tidak bisa makan, gak punya apa-apa kita." Keluar ini laki-laki suaminya ke Masjidil Haram. Sembayang aja lek ngono. Tawaf aja. Akhirnya di Masjidil Haram mendapatkan satu bungkusan. Dilihat uang dinar semuanya. Di total 1000 dinar. 1000 dinar ya berarti miliar. Miliatan itu hitungannya. Wah, senangnya setengah mati. Wah, dapat uang 1 miliar. Dibawa ke rumahnya, ketemu sama istrinya. Dik, Suki, Dik. Suki apa, Mas? Ini, kita dapat ada di Masjidil Haram uang segini banyak. Loh, Mas, itu uang milik siapa? Oh, ini istri yang solehah ini. Itu orang sungi. Orang sungi. Cepat singit no. Mas, ini kan punya pemilik. Harus diumumkan ini. Gak boleh. Ini luka kecil haram. Gak bisa dimiliki ini. Harus diumumkan sampai ketemu orangnya. Akhirnya. Diumumkan. Ketika mau mengumumkan kembali ke Masjidil Haram, gak taunya sudah ada pengumuman. Siapa yang menemukan bungkusan yang isinya 1000 dinar? Kaget orang ini. Langsung dia ngacung. Ana wajadtuhu, aku yang mendapatkan itu. Jujur ya. Amanat ya. Betul kamu yang mendapatkan? Kata orang tadi, iya. Ya wis, milik kamu itu berarti. Milik kamu dan masih ada sisanya. 9000 dinar. Kaget. Pak, pak. Mau ngenyek sampean. Saya ini kesini mau ngembalikin ini. Kata dia. Mau menghina. Demi Allah, aku tidak menghina. Begini ceritanya. Aku ini dari kota Irak. Dari negeri Irak. Ada orang titip sama aku. Tolong kalau kamu ke Masjidil Haram bawa uang ini 10.000 dinar. Cuma kasihkan orang yang amanat. Caranya taruh 1 bungkus 1.000 dinar ada di Masjidil Haram. Pasti hilang. Pasti ada yang ngambil. Setelah itu umumkan. Kalau ada orang yang ngaku mengembalikan, berarti orang itu amanat. Ikno KB, kasih semuanya. Dia. Kenapa kamu berbuat begitu? Karena aku yakin orang kalau amanat, dia berarti yang makan untuk yang dimakan adalah halal. Dan kalau sudah halal, anggota badannya pasti banyak ibadah. Aku sedekah wong ahli ibadah. Dan orang kalau amanat, harta lebihnya akan disedekahkan manfaat nantinya. Kalau sudah diterima oleh orang yang amanat, sedekahku juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, jujur. Rong boleh wai lu. Kadang-kadang diijek sih gini. Mari ngono, gak jalan-jalan. Ngadep terus. Gak ada orang baru diambil. Imani rong bulewur kan? Karena itu yang jujur. Ketika jujur, insya Allah, Allah akan menggampangkan rezekinya kamu. Ah. Termasuk maksiatnya tangan adalah khianat. Apalagi as-sariqah, nyolong. Atau wa'akhawatuha, nyopet, ngemplang, hati-hati. Kata Rasulullah, la yasriqu as-sariq hina yasriq, bahwa mukmin. Nggak ada orang lagi tengah mencuri bawa iman, nggak ada, kata Rasulullah. Tidak dikatakan beriman kalau memang orang itu berani mencuri. Hati. Kalau hukum Islam dikecok tangannya itu. Wasairil mu'amalatil fasidah. Demikian juga cara kerja yang diharamkan. Ngerenten ini di akhir zaman ini riba itu model. Cuma bahaya itu. Riba itu dosa besar dan itu penyebab su'ul khotimah. Tapi cik wani ini orang Islam itu padahal enggak ada berkah. Wa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah akan menghapus berkahnya riba, tapi Allah akan memperbanyak barokahnya sedekah. Karena itu orang yang riba itu, penten itu, kira-kira udah suwi. Ya kok tambah kaya? Sementara, ntar lagi yang dilihat adabnya. Kalau udah kena adab, awa'i sak dunyonis anak-anak IKB amblas. Alhamdulillah min dalik. Dosa yang dianggap perang sama Allah di antaranya adalah makan riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin min Allah wa rasulih. Ngono sing langganan. Keliling kampung, apa itu istilahnya? Panitil. Iya, Bang Cicil ini. Hati-hati haram itu. Ya, apa pip kepepet, ono kepepet, kepepet bakal mati. Lo wong gawe mantu kok kepepet. Halo apa mantu gede-gedean? Enggak usah begitu. Hati-hati, sing duwe utang riba cepet bayaran, kedimian mati. Naudzubillah. Berarti mati bawa dosa besar sampean. Cepet bayaran. Biar berkah hidupnya. Gak kira seneng orang makan riba itu. Orang itu biasanya, kalau hanya sekedar cari kebutuhan di dunia, tenang-tenang. Gak mungkin sampean akan berubah, makannya tetap nasi. Gak mungkin sampean makan pasir, saudara. Yang membuat orang susah itu kalau kepingin kaya. Kadang-kadang mokso suki. Kalau kepingin dengan cara baik, gak ada masalah sih. Tapi mokso, belum mampu kepingin kaya. Turun kuat beli mobil. Utang tadi. Gak kuat beli mobil sih, utang-utang untuk beli mobil. Akhirnya bingung bayar. Lah kalau sudah bingung bayar, ngawur saat nipu-nipunya dadi. Karena itu, lek wayahe sugi, sugi yo. Kalau belum waktunya sugi, ojo mensugi. Akhirnya kacau nantinya. Perempuan juga begitu. Saking kepingin kalungan, sampai utang-utang. Kayak tuku kalung. Lama-lama akhirnya gak bisa bayar utang. Kalungi, ganti-ranti kok yang penjara. Karena itu enggak usah ke susu. Kalau udah waktunya, insya Allah. Kalau hanya sekedar untuk makan, antuk-antuk. Apalagi hidup di Indonesia. Gampang hidup di Indonesia nih, Pak. Kertas dikelompoknya dari duit di Indonesia. Waktu itu dikelompoknya dari duit di Indonesia. Gembrang dikelompoknya dari duit. Letongnya sapi dikelompoknya dari duit. kalau ada di negeri-negeri kan enggak ada payu itu. Di Indonesia ini semuanya bisa dimanfaatkan. Karena itu, syukuri yang ada, jangan kamu itu kesusu-kesusu, insya Allah tenang hidupnya. Insya Allah akan bertahap, akan meningkat ekonominya. Aja kesusu-kesusu. Ah. Saya teruskan, termasuk daripada maksiat tangan adalah membunuh. Hah? Hati-hati. Membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka masuk neraka nanti dia. Oh, orang beriman ini enggak boleh diganggu darahnya, enggak boleh diganggu hartanya. Ini saudaranya kamu. Membunuh atau melihat, menyaksikan pembunuhan. Ada orang dibunuh, didelok. Seneng. Hati-hati. Kalau bukan karena hak, bukan karena hukum Islam, seperti ada orang yang udah kawin berzina dirajam, gak apa-apa. Itu karena hak gitu. Atau pembunuh dikisos, ya gak apa-apa. Itu karena hak. Tapi kalau enggak, lorok salahi sampai dipateni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashhadu ahadukum qatilan la'allahu an yakuna madluman fatusibahu as-sukhtah. Jangan sampai ada menyaksikan seseorang yang dibunuh padahal belum jelas dia salah. Kalau dilakukan itu, maka ketika terjadi pembunuhan terhadap orang beriman, turun laknat Allah, kamu kena juga. Turun murka Allah, adab Allah, kamu kena juga. Maka nojo, kalau ada orang dapat musibah, cik seneng setengah mati, kapok rasa no. Jangan. Kita harus doakan, mudah-mudahan kayak sadar. Gitu. Mudah-mudahan dia jadi orang yang baik. Itu seharusnya. Kadang-kadang kalau sekarang direncanakan. Bapakmu dipateni nak. Tutup lanang kau dekat mata ini. Loh, itu betik anakmu. Tuh lihat bagaimana. Sayyidina Hasan diracun. Enggak pernah anaknya merencanakan untuk meracun pembunuhnya. Sayyidina Husain disembelih. Anaknya Sayyidina Ali Jambidin enggak pernah. Dia mempersiapkan senjata untuk menyerang pembunuhnya, pembunuh ayahnya. Kenapa? Itulah orang beriman, saudara. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, cuai. Jadi orang jahat nantinya. Termasuk maksiat dengan tangan, ad-dharb, memukul. Memukul orang Islam dengan tanpa hak. Kalau memukul karena mendidik, enggak apa-apa. Guru mukul muridnya karena mendidik, ya enggak apa-apa. Atau misalnya polisi memukul orang yang meresahkan misalnya. Ya itu enggak ada masalah, memang perlu. Kalau enggak ada alasan sama sekali, haram menyakiti orang Islam ini. Dikatakan dhahrul muslim humi illa bihaqqih. Punggungnya orang Islam itu harus dijaga. Tidak boleh dipecut. Kecuali kalau memang harus dipecut. Seperti laki-laki yang berzina yang belum kawin dipecut. Peminum khamr dipecut. Supaya sadar dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man jarrada dhara muslimin bighairi haqq, lagi Allah wa huwa alaihi ghadban." Siapa orang yang membuka pakaiannya orang Islam untuk dibunuh, untuk dicambuk. Padahal enggak salah, enggak ada buktinya, maka Allah akan murka kepada orang itu. Ojo. Kalau untuk karena mendidik, enggak ada masalah. Hah? Diriwayatkan Kisra. Raja yang ada di Persia. Memanggil seorang pendidik untuk anaknya. Punya anak. Rajanya tadi itu memanggil guru. Guru ini Masya Allah pinter. Ketika anak tadi itu mulai besar, gak ada salah, gak ada sebab anak ini nurut. Diambil kencemeti, dipecuti, cetar. Padahal gak ada. Pelajarannya juga apal. Nurut ini anak. Pegel ini anak. Ketika mati bapaknya, anak ini sudah besar, otomatis anaknya raja jadi raja. Dia menjadi rajanya. Iling, ingat dia. Di guruku yang mencuti aku, Bian. Panggil dia. Panggil. Diri sini. Iya, raja. Muridnya jadi raja. Kenapa kamu pernah mencuti saya? Pernah mukul saya padahal aku gak pernah bersalah? Kenapa? Apa rasamu? Kalau enggak, sekarang dapat cuti kamu. Tak bales. Wahai Raja, ketika engkau sudah mencapai usia remaja, aku melihat kamu ada keunggulan. Dan aku yakin bahwa kamu yang akan menjadi penerus ayahmu. Aku sengaja memberikan kamu pukulan tadi itu supaya kamu merasakan sakitnya kalau dipukul. Sakitnya kalau disiksa. Supaya itu menjadi kamu, pikiran kamu. Jangan gampang-gampang memukul kalau jadi raja. Satu saat kalau kamu jadi raja, kamu akan bisa berpikir, begitu ya sakitnya hati kalau orang disiksa. Dan ini sudah kenyataan, harapan saya kamu sekarang jadi raja. Maka ingatlah pelajaran terakhir saya, bahwa mencut orang itu menyakitkan. Oh begitu tujuan kamu. Kalau begitu, saya terima kasih. Saya akan jaga itu, malah dikasih hadiah. Hah? Kadang-kadang guru itu memang gitu ya. Kepada murid. Rasa lo gising gak enak itu. Kenapa? Satu saat nanti kamu ketika enak, punya perasaan, ya Allah, saken sing ngerasa lo gak enak itu. Akhirnya kamu peduli dengan mereka. Kadang-kadang muridnya dikon poso. Yang lainnya enggak suruh makan sate. Kenapa? Mungkin guru punya firasat. Iki bakal jadi kaya ini. Satu saat dia ketika kaya, dia akan mengingat. Ya Allah, ngono rasanya wong luwe itu. Akhirnya membantu orang-orang yang lapar. Hah? Alhasil, tangan ini jaga, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyalahi. Kebanyakan perbuatan manusia itu kesalahan ada di dua. Kebanyakan deh. Pertama di mulut, sama di tangan. Paling akeh pelanggaran ini. Termasuk maksiat tangan. Salaman dengan wong wedok yang bukan mahram, yang bukan istri, yang tidak halal bagi dia. Salaman. Menyalahi izin. Siapa apa itu? Silaturahmi. Haram hukumnya. Kamu itu kolot. Kolot itu ceket. Inti templean dok. Kolot itu bagus, ceket sama agama. Gak apa-apa bilang kolot. Loh terus siapa? Saya kan pejabat. Pasti pejabat naik takwa kepada Allah, kenapa? Memangnya kalau pejabat tinggalkan agama? Tinggalkan aturan agama? Terus gimana? Ya semuanya itu. Terusannya kamu harus taat kepada Allah setiap saatnya. Kadang-kadang gaya serban selama nambe wong wedok. Kadang-kadang forum salaman, forum ulama iso salaman nambe wong wedok. Nah itu hati-hati, tidak boleh, haram itu hukumnya. Duso. Kabopo lagi ya ini, barokah. Syaratnya barokah itu tidak boleh haram. Engkau akhirnya diambung ngambil ustadz barokah. Ada begitu itu. Kok atas itu dosa cili, ayo. Jangan dianggap dosa kecil kalau sama Allah. Bahaya. Yang anggap dosa kecil itu jadi dosa besar. Meludah di segala tempat itu kesalahan kecil. Tapi kalau meludah di istana presiden itu berarti kesalahan besar. Ngitik-ngitik orang itu kesalahan kecil. Ngitik-ngitik presiden itu kesalahan besar. Lah kamu dosa kepada yang maha besar. Jangan main-main. Oh, atas itu so cili. Ini mulut yang demikian, ini mulut yang munafik biasanya gitu ini. Kenapa orang mukmin itu bilang al-mukminu yara dambahu kasakhrati ala jabali ya khafu an taqa'a alaih. Orang mukmin itu melihat dosanya itu, melihat perbuatan dosa seperti gunung yang batu yang gede di atas gunung, dia khawatir takut menimpa kepada dia. Lumpleknya aku bahaya, khawatir setiap saatnya. Wal munafik yara dzambahu kadzubabatin wa ga'at 'ala anfihi wa qala hakadha. Orang munafik menilai dosanya dia seperti seekor lalat hingga ada di hidungnya, diusirnya tok. Ah. Remeh. Yang mana itu sifatnya munafik. Karena itu saya kadang-kadang kecewa berat sekalipun sama santri. Karena dianggap dosa kecil, kabeh dosa kecil. Dosa bahaya. Salaman ambek wong wedok. Dosa. Jangan salaman sama perempuan, salaman sama laki-laki. Yang amrut aja itu kalau dosa, wat haram. Dosa itu. Apa maning sampai kodong-kodong mengaku ambek rangkulan. Jadi kentes di tangan itu. Tidak boleh itu dosa itu. Oh atas itu dosa cili. Cangkeming orang-orang mulutnya orang begitu itu bisa berbuat dosa besar itu. Lah ustadznya itu kok begitu katanya? Lah kiainya misalnya. Kok katanya begitu? Ambungin anak wedok. Anak yang wedok ambungin. Kalau dia marah? Dosa cili. Pak guru, dosa cili kiai. Karena bukan zina. Gitu. dosa cilik iku diampuni lewat wudu. Iya ngono, ambungen karo wudu oh. Wis dispuro, gitu. Loh, tak bener itu omongannya begitu itu. Itu menyesatkan. Aja dibelajarno yang model koyo ngono sate anakmu. Enggak tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul-betul mengecewakan, Saudara. Dosa itu jangan dianggap kecil. Saya mau tanya. Kalau ada orang melarat, orang melarat nyolong sandal jepit, yo salah, tapi nggak seberapa sih. Tapi kalau polisi nyolong sandal jepit, temen-temen, si polisi apa? Belum biasanya nangkep maling, ya apa jadi pencuri, ini dicolong sandal jepit. Kalau ada orang yang nggak ngerti agama berbuat salah, itu sih bisa diterima dengan akal. Tapi kalau santri, kiai sing maca kitab, berbuat dosa seperti begitu, gak bener itu. Gak bener. Karena itu hati-hati. Ya? Jangan buat mainan agama kalau kepingin husnul khotimah. Kalau kepingin selamat dari adab, ojo ngedolenan agomo. Ojo mari ngono, kamu fatwakan dosa cilik dak apa. Jangan deh ya. Kamu harus nanggung perbuatan dosa itu semuanya, bakal dari kepingin ngawamu. Banjir itu pak, banjir besar, itu karena banyaknya tetesan air dari hujan. Netes terus sampai pol, sampai banjir. Kadang-kadang kenem orang. Begitu juga, sekali kiai berfatwa, sekali ustadz berfatwa keliru, walaupun itu urusan sepele, tapi yang ngelakoni ribuan, bakal jadi gede, banjir itu sokon. Tanggung jawab nanti di hari kiamat. Nah, maksiat tangan sudah kita pelajari. Insyaallah pengajian berikutnya maksiat kaki. Opoai. Duso-dusone sikil. Hah? Dusone sikil opo nanti insyaallah akan kita terangkan ada di pengajian yang akan datang.